بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخواني في الدين رحمنا ورحمكم الله، kita lanjutkan kembali kajian kita tentang tata cara pengurusan jenazah yang kita ambil dari kitab Durusul Muhimmah li Amatil Ummah. Naam, li fadilati Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pembahasan yang ke-8 tentang sifatu dafnil mayyit. Sifat tata cara menguburkan mayyit. Naam, telah kita baca ucapan dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah bahwa beliau mengatakan yang disyariatkan dalam penguburan jenazah dalam kuburan itu, kata beliau, naam, sampai pertengahan ar-rajul, wasatul rajul. Naam, barakallahu fikum. Dan telah kita terangkan pula sebagian syarah dari para ulama bahwasanya dalam masalah kedalaman kuburan itu tidak ada nas yang jelas yang langsung menentukan batasannya harus berapa dalamnya. Barakallahu fikum. Sebagian mengatakan setinggi badan, sebagian mengatakan ila surah sampai naam pusar, sebagian mengatakan ila sadr. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, naam, semua itu mendekati jarak atau dalamnya kuburan. Dan yang dimaksud dengan mendalamkan kuburan, di antara tujuannya adalah untuk supaya aroma naam yang muncul dari jenazah tadi tidaklah bisa, barakallahu fikum, tercium dalam kedalaman, sehingga aroma tadi tidak tercium. Juga yang kedua, kedalaman yang diharapkan tersebut membuat binatang buas yang naam ingin mengganggu jenazah tersebut tidak bisa sampai. Itu diharapkan, yang diharapkan dari kedalaman kuburan yang digali. Kemudian beliau mengatakan bahwa di dalam kuburan tadi harus ada lahad. Ada lahad, yaitu lubang yang dibuat di dasar naam kuburan ke arah mana, belok ke arah mana, ke arah kiblat, sehingga disebut lahad karena memang ya ini menyimpang dari arah naam, dari dasar kuburan ke arah kiblat. Nah, disebut dengan lahad. Barakallahu fikum. Kemudian sang mayit tersebut, kata beliau, yudau mayit fil lahad ala janbihi al-ayman. Mayit tersebut diletakkan di dalam lahad, naam, di atas samping tubuh yang sebelah apa? Bagian tubuh yang sebelah kanan, sehingga arah wajahnya menghadap ke arah kiblat. Naam, kemudian setelah seperti itu, wa tuhallu uqadul kafan, dibukakan ikatan kafan. Naam, namun wala tunza'u baututrok, hanya dibuka simpulnya saja, tidak ditarik, tidak dibawa juga, yakni dibiarkan begitu saja, hanya dibuka simpulnya saja. Wala tukshafu wajhuhu, dan tidaklah dibuka wajah naam sang mayit tadi, kain kafannya tidak dibuka sehingga terlihat wajahnya, tidak, ini tidak disyariatkan. Sawa'un kana al-mayyitu rajulan aw imra'atan, sama saja apakah jenazahnya laki-laki atau wanita, tidak dibuka naam bagian wajahnya ataupun bagian apapun dari naam jenazah tersebut, semuanya harus tertutup dengan apa? Kain kafan. Yang dibuka hanya apa tadi? Simpul dari talinya saja. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullah, summa yunsabu alaihi al-labin wa yutayyanu hatta yathbuta wa yaqihi at-turaba. Kemudian setelah naam dibuka tali-talinya, kemudian dipasangkan apa? Al-labin. Naam. barakallahu fikum, yaitu kalau di sana semacam apa dibuat dari lempengan tanah yang lebar macam batu bata tapi lebar. Nah, barakallahu fikum, kalau tidak ada maka bisa yang lainnya, bisa dari khosab, dari kayu sebagaimana di kita bisa, kemudian yutoyan di apa, dilumuri tanah lagi supaya tidak ada sela-sela. Maksudnya supaya apa? Supaya naam, supaya tanah tadi, untuk menjaga tanah supaya tidak masuk kepada apa? Ke dalam lahad tadi. Naam, tidak ada tanah yang masuk. Naam, fa ilam yatayassar al-labinu fa bi ghairi dhalik min alwah au ahjar au khashabin. Nah, kalau tidak memudahkannya untuk mendapatkan labin tadi, maka dengan selain labin berupa alwah, papan-papan, al-ahjar, batu-batu ataupun khashab, kayu-kayu, untuk menjaga yaqihi at-turaba, yang bisa menjaga jenazah tadi dari enam terkena enam tanah yang dituangkan dari atas, yang diturunkan lagi ke atas. Yang turunkan dari atas, yakni yang enam dimasukkannya ke dalam kuburan sehingga jenazah yang berada di lahad aman, tidak terkena tanah tersebut. Summa yuhalu alaihi turab. Kemudian naam yuhalu, yakni yufrog, yakni diturunkan lagi tanahnya ke dalam kuburan tadi. Wa yustahabu an yuqala inda dhalik, dan di mustahab, disukai untuk mengucapkan, diucapkan ketika menguburkan tersebut doa atau ucapan bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati rasulillah, atau bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Dan ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yarfa'u au yurfa'ul qabru qadra sibrin. Setelah ditimbun dengan tanah lagi, ditinggikan kuburan tersebut sejarah kurang lebih satu jengkal. Naam. Barakallahu fikum. Dan bentuk tanah yang ditutupkan dengan sejengkal tadi, sebagai ulama mengatakan, yakni yusannam, yakni dibentuk seperti sanam, seperti punuk unta. Naam. Punuk unta. Naam. Jadi tidak kotak, tapi apa? Seperti punuk unta ini. Kemudian wa yudha'u 'alaihi hasba'u. Kemudian diletakkan di atas kuburan tadi yang sudah tanahnya ditinggikan satu jengkal, dibentuk seperti punuk unta. Naam. Diletakkan di atasnya hasba'u in tayassara dhalika. Hasba itu batu, batu yang enggak besar, ya, bebatuan yang bukan batu besar. Nah, tetapi batu yang cukup untuk apa? Untuk menjadi tanda. Kalau hal itu memudahkan, kalau tidak ada, maka kata para ulama bisa diganti dengan khosyab, kayu dan sebagainya. Boleh. Boleh. Naam barakallahu fikum. Kemudian wayurashu bilma'i. Kemudian setelah itu disiramkan air supaya apa? Bukan untuk keyakinan aneh-aneh. Tapi kata para ulama, kenapa boleh disiramkan air supaya tanahnya tadi menjadi apa? Lengket. Ya. Karena kalau tanah, apalagi mungkin kalau di sana pasir kan. Nah, ini kalau dibiarkan mungkin akan mudah tanahnya tidak lengket, akan mudah apa? Hilang. Nah, dengan disiramkan tanah menjadi naam, lengket tanahnya sehingga menjadi kuat. Barakallahu fikum, bentuk atas kuburan tersebut. Nah, namun yang perlu diperhatikan, dari batu ataupun kayu yang dijadikan tanda atas kuburan tersebut tidak boleh naam dicat, dikapur, tidak boleh pula diberikan tulisan sebagaimana yang sekarang. Ya. Naam, tulisan nama, tanggal lahir, tanggal wafat, kemudian apa lagi? Doa dan sebagainya tidak disyariatkan. Hal ini naam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebuah hadis dari sahabat Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala, berkata Jabir radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabru wa an yuqada alaihi, naam, wa an yuqada alaihi, afwan, wa an yuqada alaihi wa an yubna alaihi. Kata Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan untuk yujas sosok, yakni dicat, dikapur. Nah, demikian pula dilarang an yuqada alaih, dilarang, tidak boleh untuk diduduki. Maka jangan duduk di kuburan. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa an yubna alaih, dan dilarang kuburan tadi untuk dibangun. Dikasih apa? Semen. Ya. Naam. Berikan bangunan-bangunan. Naam, apalagi seperti kuburan orang-orang apa? Naam. Orang-orang Nasoro yang seperti dibuat bahkan seperti rumah. Dikasih semen, seperti itu pun tidak boleh. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kuburan tidak boleh dibangun. Naam, dalam riwayat lain, naam, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya dengan sanad yang sahih, kata Syekh bin Baz rahimahullah dalam sebuah fatwanya ada tambahan wa an yuktaba alaih, dan dilarang untuk ditulisi apa batu ataupun papan yang menjadi tanda kuburan tadi, cukup dibiarkan saja, jangan ditulisi dan sebagainya. Berdasarkan dua riwayat ini maka mencet, mewarnai, mengkapur alamat tadi, tanda kuburan, batu ataupun kayunya, naam, ataupun menulisnya, barakallahu fikum, tidak boleh. Demikian pula membangun kuburannya. Adalah yajuz, tidak boleh. Naam, Rasulullah SAW melarangnya. Kenapa? Alasan karena hal itu akan menjadi sebab naam bentuk gulu kepada penghuni kuburan tersebut. Ini akan menjadi wasilah kepada bentuk gulu, sikap yang gulu berlebihan pada kuburan tersebut. Naam, barakallahu fikum. Kemudian qala Syekh bin Baz rahimahullah wa yusra'u lil musyayyi'in an yaqifu indal qabr, dan disyariatkan bagi al musyayyi'in, musyayyi'in orang yang mengantarkan jenazah, untuk apa? Untuk mereka naam, yakni berdiam diri dulu sejenak di kuburan tersebut setelah selesai. Naam, wa yad'u lil mayyit, dan mendoakan kebaikan bagi sang mayit, yakni mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan mengokohkannya. Barakallahu fikum. Yakni setelah selesai di kuburan penguburan tersebut, maka disyariatkan bagi yang mengantarkan tadi diam sejenak untuk apa? Mendoakan, namun tidak dipimpin. Yani mendoakan apa? Sang mayit. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, naam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayit, Rasulullah SAW ketika selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaih, beliau pun naam berdiri di atasnya sejenak. Faqala, beliau berkata kepada para sahabat, istagfiru li akhikum wassalu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'al. Kata Rasulullah SAW, memintakanlah ampun untuk saudaramu, untuk saudara kalian ini. Kemudian wassalu lahu at-tasbit, dan mintalah kalian naam kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan untuk saudaramu ini. Fa innahu al-ana yus'al, sesungguhnya dia saudaramu ini sekarang yus'al, akan ditanya. Nah, maka disyariatkan ketika untuk mendoakan, ya Allah, berikanlah kekokohan. Naam, Allahumma tsabbit, wallahi Allah, kokohkanlah dia. Naam. Kemudian Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah dia. Cukup masing-masing, tidak apa? Tidak dipimpin. Naam, sejenak. Naam, barakallahu fikum. Naam, demikian bagian ke-8 dari penjelasan beliau, itu sifat dafnul mayyit. Kemudian setelah itu Syekh masuk kepada poin yang ke-9. Qala rahimahullah tasi'an, yang ke-9. Yusra'u liman lam yusalli alaih an yusalli alaihi ba'da dafni. Di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika. Naam. Ala an yakuna dhalika fi hududi syahrin fa'aqal. Fa in kanatil muddatu aktsara min dhalik lam tusra as-salatu 'ala al-qabr. Li'annahu lam yunqal 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla 'ala qabrin ba'da syahrin min dafnil mayyit. Demikian ucapan Syekh bin Bas rahimallahu, beliau mengatakan disyariatkan bagi orang yang belum menyolatkan. Kita datang kuburan mayitnya sudah dikuburkan. Tadi belum sempat menyolatkan. Disyariatkan bagi yang belum menyolatkan sang mayit, disyariatkan baginya untuk menyolatkan mayit tersebut setelah dikuburkan. Yani, na'am, menyolatkan padanya di kuburannya. Bukan sholat yang ada ruku dan sujud. Tapi ini sholat apa? Sholat jenazah. Namun dilakukannya di kuburan. Kalau barang siapa yang dia belum sempat menyolatkan. Na'am barakallahu fikum. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Nabi Muhammad SAW melakukan hal tersebut. Yakni disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Naam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna imra'atan sauda'a kanat taqumul masjid. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita hitam yang dia, naam, sering berkhidmat, dia menyapukan, membersihkan masjid. Ini amalan yang mulia. Membersihkan masjid. Yang dilakukan ketika itulah seorang wanita yang naam hitam atau dalam sebarang asyaban, seorang naam pemuda. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat merasa kehilangan. Mana wanita yang hitam ataupun pemuda yang biasa membersihkan masjid? Beliau merasa kehilangan ketika tidak ada. Ini menunjukkan apa? Apa perbuatan tersebut perbuatan yang apa? Mulia. Sampai Rasulullah merasa kehilangan. Rasulullah merasa kehilangan kemana? Fasa'ala anha, maka beliau pun bertanya tentang wanita tersebut atau tentang pemuda tersebut. Faqalu, para sahabat menjawab, mata, meninggal. Faqala, maka Rasulullah berkata, afala kuntum adantumuni, tidakkah kalian memberitahukan kepadaku? Naam, yakni barakallahu fikum. Rasulullah SAW merasa kehilangan sehingga beliau bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Qala fa ka'annahum saghru amrahum, yani rawi mengatakan seolah-olah para sahabat ketika itu mungkin menganggapnya perkara yang biasa sehingga beliau tidak memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam tentang kematian wanita tadi. Namun Rasulullah merasa apa? Kehilangan. Rasulullah berarti menganggap ini perkara yang apa? Besar, penting. Ini menunjukkan kemuliaan untuk orang yang memiliki naam keinginan barakallahu fikum berusaha untuk apa? Membersihkan masjid. Maka naam seandainya kita memberikan kesempatan untuk ini, lakukan dengan baik, dengan penuh semangat, dengan ikhlas. Mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang didapatkan naam seseorang yang disebutkan dalam hadis ini. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, dulluni ala qabriha, tunjukkan aku kepada kuburannya. Fadalluhu, kemudian sahabat menunjukkan Rasulullah ke kuburan tersebut. Fasalla alaiha, maka Rasulullah pun salat menyolatkan jenazah wanita yang biasa membersihkan masjid. Summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, inna hadihil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Wa inna allaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan naam, penuh kegelapan atas penghuninya. Kemudian sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerangi kuburan-kuburan tersebut untuk mereka, memberikan cahaya dengan sebab solatku ini atas mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa doa orang yang hidup bisa memberikan apa? Memiliki takdir pengaruh kepada yang meninggal. Maka jangan disepelekan. Ketika kita mengantarkan saudara kita muslimin yang meninggal, nah, jangan sepelekan untuk mendoakan dia dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya doa lahu takdir, memiliki dampak pengaruh. Nah, insyaAllah ta'ala. Kemudian, kata Syekh bin Bas rahimahullah, ala an yakuna dhalika fi hududi syahrin fa'aqal. Ya, ini hal tersebut dilakukan, ya, ini menyolatkan di kuburannya, menyolatkan jenazah di kuburannya, hal itu dilakukan ala an yakuna dzalika, ya, ini hal tersebut di hudud pada batasan satu bulan atau kurang. Kalau enam jenazah yang dikuburkan tadi jaraknya satu bulan atau kurang, ini berdasarkan pendapat sebagian ulama demikian. Ya, ini kalau jaraknya satu bulan atau kurang dari satu bulan dari semenjak dia dikuburkan, maka masih boleh disolatkan bagi masih boleh menyolatkan bagi yang dia memang ketinggalan, belum sempat menyolatkan. Namun kalau sudah menyolatkan, barakallahu fikum, dia sebelum dikuburkan menyolatkan, kemudian ingin menziarahinya menyolatkan lagi, ini tidak disyariatkan. Masa setiap kali menziarahi untuk menyolatkan, ini bagi orang yang dia apa, belum sempat menyolatkannya. 6. Fa in kanatil muddatu aktsara min dzalik, kalau lama waktunya lebih panjang dari satu bulan, kata Syekh bin Baz rahimahullah, lam tusra salatu ala qabr, tidak disyariatkan untuk menyolatkan jenazah tadi di atas apa, di atas kuburannya tadi. 6. Li'annahu kenapa? Lam yunqal anin Nabi SAW. Karena hal tersebut tidak dinukilkan dari Nabi SAW. Annahu bahwasanya beliau sholat ala qabrin. Beliau sholat di atas kuburan. Ba'da syahrin. Setelah satu bulan. Min dafnin mayit. Sejak dikuburkannya mayit tersebut. Jadi beliau mengatakan dalam pembahasan ini. Bahwa batasan boleh menyolatkan jenazah yang sudah dikuburkan satu bulan atau apaku kurang. Adapun kalau sudah lebih dari itu, dua bulan, tiga bulan, bahkan sudah satu tahun, ya jangan. Nah, barakallahu fikum. Akhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Kemudian, asyiran yang ke-10. Qala rahimahullah, asyiran yang ke-10. La yajuzu li ahlil mayyit an yasna'u ta'aman linnas. Tidak boleh bagi keluarga sang mayit untuk membuat makanan untuk manusia. Sengaja keluarga sang mayit membuat makanan untuk dihidangkan, dipanggil undang manusia. Hal ini liqouli Jarir ibn Abdullah al-Bajali as-sahabiyul jalil, berdasarkan ucapan Jarir ibn Abdullah as-sahabi yang mulia, sahabat yang mulia, beliau mengatakan kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahlin mayit wa sun'at at-ta'ami ba'da dafni min an-niyahah, rawahu Imam Ahmad bi sanadin hasan. Kata Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu an, beliau mengatakan dulu kami menganggap berkumpul di keluarga mayit dan membuat makanan setelah dikuburkan sang mayit termasuk perbuatan niyahah, termasuk perbuatan meratapi sang mayit, tidak boleh. Nah, barakallahu fikum, setelah meninggal sang keluarga sengaja, bahkan sampai sebagian apa berhutang. Ya, yang punya uang, hutang-hutang dulu untuk apa, membuat makanan, mengundang orang-orang, kemudian berkumpul sana. Ini para sahabat menganggap itu sebagai bentuk apa, niyahah. Dan sahabat adalah sebaik-baik 6 umat Islam ini, mereka yang paling memahami sunnah Rasulullah SAW. 6. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mengikuti contoh mereka. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyid al-madinah min ba'di. Nah, qala rahimahullah, amma sun'u ta'ami lahum, nam awli duyufihim falabas. Adapun nam membuat makanan untuk keluarga mayit, ini buka, kalau tadi yang dilarang keluarga mayit yang buat makanan untuk mengundang manusia, tidak boleh supaya mereka berkumpul, tidak boleh. Namun kalau membuatkan makanan orang lain, berarti ini bukan keluarga mayit, membuatkan makanan bagi keluarga mayit atau untuk tamu-tamu sang mayit, karena mungkin datang kerabat yang jauh dari mana, takziah, nah butuh makanan, maka kita yang bukan keluarga mayit boleh untuk membuatkan makanan bagi keluarga mayit tersebut ataupun bagi tamu-tamunya. Hal ini fala ba'sa, tidak mengapa. Wa yusra'u, nam barakallahu fikum, wa yusra'u lil aqaribihi wa jiranihi an yasna'u lahum ta'am, bahkan disyariatkan bagi kerabat-kerabat sang mayit tadi, kerabat-kerabat keluarga mayit ataupun tetangganya, syariatan untuk membuat makanan untuk mereka, untuk keluarga sang mayit. 6. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ja'ahu al-khabar, ketika datang berita bi mauti Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu an, ketika datang berita kematian sahabat Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu an fi Syam, di Syam, amara ahlahu, maka Rasulullah memerintahkan keluarga beliau alaihi salatu wasalam an yasna'u, untuk membuatkan ta'aman, makanan li ahli Ja'far, untuk keluarga Ja'far. Jadi bukan keluarga Ja'far yang buat, namun keluarganya siapa? Rasulullah memerintahkan keluarganya, ayo buat makanan untuk keluarga Ja'far. Nam radhiyallahu an fa qala, beliau berkata, innahu atahu ma yushgiluhum, sesungguhnya telah datang kepada keluarga Ja'far hal yang menyibukkan mereka, yaitu kematian apa? Kematian Ja'far radhiyallahu anhu. Maka disyariatkan bagi kita saudara-saudara yang di kaum muslimin ataupun tetangganya ataupun kerabat-kerabat dari keluarga sang mayit tadi untuk membuatkan makanan bagi keluarga mayit atau untuk tamu-tamu yang datang bertakziah kepada mereka. Nah, ini termasuk bentuk ihsan. Bentuk ihsan, karena ketika itu sang mayit sedang bersedih, keluarga mayit apa sedang bersedih. Nah, dikasih beban lagi, harus ngasih makanan, harus nyuguhi, nambah bebannya. Maka kita sebagai saudara-saudara muslimin yang membantunya dengan membuatkan makanan. Wala haraj. Wala haraja ala ahli al-mayyit, tidak mengapa, kata Syekh rahimahullah, bagi keluarga sang mayit an yad'u jiranahum aw ghairahum lil akli min at-ta'ami al-muhda ilaihim wa laisa lidzalika waqtun mahdudun fi ma na'lamu min asyar. Bukan ada. Dan tidak mengapa, kata Syekh bin Baz, bagi keluarga sang mayit untuk mengundang tetangganya ataupun selain tetangganya untuk makan dari makanan yang dihadiahkan kepada mereka. Nah, misalnya yang ngasih makanan banyak, antum semua ngasih makanan, kan banyak, berlimpah. Mungkin kalau tidak dibagikan juga mubalir. Ya, boleh bagi keluarga sang mayit tadi untuk mengundangnya, sudah tetangga fadhol, silakan datang. Nah, atau yang lainnya untuk makan, sayang ini makanan, banyak. Nah, walaisa lidzalika waqtun mahdudun fima na'lamu min asyar, dan tidak ada bagi hal tersebut waktu yang dihususkan pada perkara yang kami ketahui dari syariat ini, yakni bukan dengan mengadakan munasabat, acara-acara khusus, bukan maksudnya. Sekedar karena makanannya banyak, kemudiannya fadhil tetangga datang makan, itu saja sudah. Bukan mengadakan acara apa dulu, baca Quran dulu, baca doa dulu, baru kasih makanan, bukan. Ini tanpa ada munasabah tertentu dan tidak ada waktu yang ditentukan. Nah, barakallahu fikum. Hal itu tidak mengapa jika keadaan demikian. Kalau makanannya cukup banyak jadi khawatir, nah mubadir, dia undang tetangganya untuk makan, sekedar makan makanan tersebut saja. Nah, tidak mengadakan acara-acara khusus. Nah. Tinggal sudah masuk berapa? 10, tinggal 2 lagi ya. Insyaallah ba'dal maghrib kita selesaikan ya. Kita berhenti dulu di sini. Insyaallah 2 poinnya kita selesaikan ba'da salat maghrib. Subhanaka Allahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, hadi ashar, poin yang ke-11. La yajuzu lil mar'ati al-ihdadu ala mayyitin aktsara min 3 ayyamin illa ala zawjiha, fa innahu yajibu 'alayha an tuhidda 'alayhi 4 ashhurin wa asra illa an takuna hamilan fa ila wadil hamli li thubuti sunnati as-sahihati an nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik wa amma ar-rajulu fala yajuzu lahu an yuhidda ala ahadin min al-aqarib aw ghairihim. Demikian kata beliau rahimahullah pada poin ke-11. Beliau mengatakan, la yajuzu lil mar'ati al-ihdadu ala mayyitin, tidak boleh bagi seorang wanita untuk melakukan al-ihdad. Ihdad itu enam bahasa kitanya apa? Berkabung. Ya. Barakallahu fikum. Dan ihdad itu yang dilakukan, yang ihdad yang masyru, yang disyariatkan, meliputi naam lima perkara yang harus dilakukan oleh seorang wanita ketika al-ihdad, yaitu yang pertama al-baqa' fi manziliha, tinggal di rumahnya, tinggal yang di rumah, rumah yang ditinggalkan oleh sang suaminya yang meninggal. Tidak boleh keluar dari rumah tersebut kecuali karena hajat, karena kebutuhan yang mendesak. Ini satu. Wanita yang melakukan ihdad, atau istilah bahasa kita mungkin berkabung. Yang kedua, tajannubu tibi fi siyabiha wa badaniha, menjauhi minyak wangi pada naam pakaian dan badannya. Naam. Demikian pula al-hinna. Naam. Barakallahu fikum. Apa al-hinna? Yang suka dipakai. Ya. Ah, itu kulit. Ya. Barakallahu. Itu jauhi. Wanita yang ditinggal meninggal, lakukan ihdad, ditinggal meninggal oleh suaminya. Dua perkara. Yang ketiga, tajannubu lubsil huli bi jami'an wa'iha, bi jami'an wa'ihi, meninggalkan naam dari menggunakan perhiasan dengan seluruh macamnya. Ini tidak memakai perhiasan, diam di rumah, tidak menggunakan minyak wangi, tidak menggunakan tadi al-hina, juga naam menjauhi perhiasan seluruh macamnya. Yang keempat, naam tajannubu labsil malabis zina, yakni menjauhi dari pakaian-pakaian yang indah. Pakaian tersebut merupakan zina perhiasan. Pakaian-pakaian yang indah. Yang kelima, adamul kuhli fi ainaiha, tidak menggunakan apa? Celak pada kedua matanya. Ini lima perkara yang termasuk naam al-ihdad yang disyariatkan dilakukan seorang wanita ketika suaminya meninggal. Barakallahu fikum. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menyebutkan la yajuzu lil mar'ah, tidak boleh bagi seorang wanita untuk melakukan ihdad naam atas meninggalnya seseorang, naam ala maitin, aksar lebih dari 3 hari kecuali atas meninggal suaminya. Nah, kalau yang meninggal suaminya, fa innahu yajibu alaiha, sesungguhnya wajib bagi sang wanita tadi, bagi istrinya, antuhidda, untuk melakukan ihdad atas meninggal, atas kematian suaminya tadi, 4 ashurin wa asra, 4 bulan 10 hari, walamanya mengikuti lama waktu naam iddahnya. Adalah wanita yang meninggal masa iddahnya, wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya, maka masa iddahnya berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Dan ihdad ini tabi' mengikuti tadi, mengikuti iddahnya. Nah, selama 4 bulan 10 hari ini, wanita tersebut, sang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya, wajib melakukan apa? Ihdad. Ini wajib hukumnya. Subhanallah, untuk memperhatikan betapa besar hak suami, sampai setelah wafat pun 4 bulan 10 hari masih harus nah wanita tadi menunggu masa iddah, tidak boleh menikah. Nah, bahkan tidak, dan bahkan harus melakukan apa? Ihdad tadi. Diam di rumah. Naam, tidak menggunakan wewangian. Barakallahu fikum. Kemudian menjauhi perhiasan atau pakaian-pakaian yang indah, dan naam menjauhi celak. Barakallahu fikum. Hal-hal yang akan membuatnya, memang wanita itu membutuhkan kepada perkara-perkara tadi, minyak wangi dan sebagainya. Nah, namun ketika itu, ketika dia melakukan tadi dalam masa indahnya, dia wajib melakukan ihdad. Kenapa? Karena dalam waktu tersebut dia harus menjauhi hal-hal yang akan menyebabkan dirinya untuk keinginan untuk segera apa, menikah lagi selama dalam masa apa? Masa iddah. Itu masih hak suaminya yang meninggal. Betapa besar hak suami atas istrinya. Naam. wajib hukumnya melakukan ihdad tadi selama 4 bulan 10 hari. Illa antakuna hamilan, kecuali kalau wanita tadi hamil. Maka kalau wanita itu hamil kemudian wafat suaminya, fa ila wadil hamil, maka sampai kapan masa iddahnya? Sampai melahirkan. Kalau ketika kandungan 1 bulan suaminya wafat, berarti dia harus iddahnya berapa bulan lagi? 8 bulan lagi kurang lebih. Kalau keumuman lahiran 9 bulan lebih kan? Bukan yang di bawah 9 bulan misalnya. Nah, barakallahu. Namun kalau misalnya meninggalnya 8 bulan, sudah usia kandungan 8 setengah bulan, berapa masa iddahnya? Ya sudah itu. Cepat. Ya. Memang demikian. Ini bagi wanita yang hamil. Ketika barakallahu fikum, berdasarkan dari dalil yang jelaskan para ulama. Naam. Li subuti sunnah as-sahihah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan naam tetapnya adanya sunnah sahih, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tersebut. Naam, yakni hadis yang dimaksud oleh Syekh, pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Ya, ini Ummu Atiyah meriwayatkan sebuah hadis. Qalat, beliau berkata, kunna nunha an nuhidda ala mayitin fauqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashurin wa asra. Kata Ummu Atiyah, dulu kami para sahabat, para sahabiyah, dilarang untuk melakukan ihdad atas seorang mayit yang meninggal lebih dari 3 hari. Maksudnya apa? Kalau yang meninggalnya anak perempuannya atau ibunya atau kerabat wanitanya meninggal, nah barakallahu fikum, maka boleh dia melakukan ihdad tapi jangan lebih dari 3 hari. Namun kalau yang meninggal suaminya, illa ala zaujin, kecuali ihdadnya tadi atas kematian suaminya, arba'ata ashurin wa asra, 4 bulan 10 hari. Hadis yang sahih keluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Demikian pula 6 hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, qalat sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Habibah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala maitin fawqa thalathin illa ala zawjin fa innaha tuhiddu alaihi arba'ata ashhurin wa asra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir untuk melakukan ihdad atas kematian seseorang lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suaminya. Maka sesungguhnya dia, wanita tadi, tidak melakukan ihdad atas suaminya yang meninggal 4 bulan 10 hari. Naam barakallahu fikum. Kecuali tadi kalau wanita tadi apa? Hamil. Maka kalau hamil sampai melahirkan bayinya, berdasarkan dalil dari Al-Quran surat At-Tolak ayat 4. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamlahun. Wa ulatul ahmal, dan wanita-wanita yang hamil mengandung, ajaluhunna, maka ajalnya, yakni batasan waktu iddahnya tersebut, an yadu'na hamlahunna, sampai mereka melahirkan. Berdasarkan ayat ini, maka waktu iddah, demikian pula al-ihdad yang mengikuti hal tersebut, dilakukan sampai dia melahirkan. Kalau wanitanya wanita yang sedang hamil. Naam. Lalu bagaimana laki-laki? Saya mengatakan, naam, amr rajul, adapun laki-laki bagaimana? Apakah boleh melakukan ihdad, berkabung atas meninggal istrinya misalnya? Qala rahimahullah, amr rajulu fala yajuzu lahu an yuhidda ala ahadin minal aqarib aw ghairihim. Adapun laki-laki, tidak boleh baginya untuk melakukan ihdad atas seorang pun, baik dari kalangan kerabat atau selain mereka. Nah, istrinya misalnya meninggal, wah, berkabung. Nah, karena tanda setia mungkin katanya. Nah, berkabung berapa? Saya berkabung sebulan lah. Nah, barakallahu fikum. Tidak keluar rumah, ya. dan rambut tak dipotong, wincuk. Kenapa ini? Saya ini sedang tidak disyariatkan. Tidak ada ihdad bagi kaum laki-laki. Misalnya, misalnya meninggal istrinya. Nah, barakallahu fikum, secara asal hukumnya ya boleh menikah lagi tanpa misalnya besoknya dan sebagainya. Secara hukum syar'i tidak ada larangan hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Naam. Mungkin para wanita mendengar ini marah ya. Waduh. Kalau saya harus barakallahu, ini ketentuan syariat. Ini ketentuan apa? Syariat. Naam, barakallahu fikum. Secara asal hukumnya dalam syariat ini tidak mengapa. Tidak ada larangan. Naam, barakallahu fikum. Sebagaimana kata Syekh di sini, tidak ada, tidak boleh laki-laki, bahkan tidak boleh. Nah, laki-laki untuk melakukan ihdad atas meninggalnya seorang pun, baik kerabat ataupun selain mereka. Naam. Qala rahimahullah, kita masuk kepada bagian terakhir. Poin ke-12. Tsani asyar, ke-12. Yusra'u lirrijali ziyaratul kuburi baina waqtin wa akhar. Disyariatkan bagi kaum lelaki. Sekali lagi, disyariatkan bagi kaum lelaki untuk menziarahi kuburan-kuburan baina waqtin wa akhar, antara satu waktu dengan lainnya. Yani kapan saja, tidak ditentukan kapan-kapannya, hari ini, enggak, kapan saja. Antara satu waktu dengan waktu yang lain, syari, laki-laki ini disyariatkan bagi kaum laki-laki untuk berziarah kubur. Naam, barakallahu fikum. Untuk apa? Lidu'ai lahum wa tarahhum alaihim. Untuk apa dia berziarah kubur? Pertama, untuk mendoakan bagi yang meninggal tadi. Yang kedua, wa tarahhum, untuk naam meminta, mendoa, berdoa kepada Allah agar memberikan rahmat kepada naam ahli kubur tadi yang dikubur. Juga wa tadzakuril maut, untuk mengingat kematian, wa ma ba'dahu. Naam. Barakallahu fikum. Dan untuk apa? Mengingatkan terhadap kematian dan apa-apa yang setelah kematian. Kebangkitan atau siksa kubur. Kebangkitan. Naam, hisab. Nah, ini di antara faedah apa? Berziarah kubur. Sehingga kalau ada mengatakan bahwa ahlu sunnah, salafiyun mengharamkan ziaratul kubur, ini benar-benar salah. Justru sunnah Rasulullah SAW memerintahkan untuk kaum laki-laki untuk melakukan apa? Ziarah kubur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Dan bagaimana hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, zuru al-kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Rasulullah SAW, naam, ziarahilah oleh kalian kuburan-kuburan, sesungguhnya hal tersebut, naam, mengziarah di kubur, tudzakirukumul akhirah, akan mengingatkan kalian, wahai para lelaki, akan mengingatkan kalian, naam, kepada akhirat. Naam, jadi tidak akan merasa, naam, apa, tertipu dengan dunia, kan? Walaupun bagaimana, tetap ujung kehidupan dia ada di kuburan. Aku mengingatkan tentang akhirat. Naam, barakallahu fikum. Dan ziarah kubur ini bagi laki-laki dianggap sebagai ziaratan syar'iyah, ziarah yang syar'i. Barakallahu fikum. Dan dengan ziarah kubur ini atau ziarah kubur ini memberikan manfaat baik kepada yang hidup, yaitu yang menziarahinya, yang melakukan ziarah kubur, juga kepada sang mayit al-mazur yang diziarahinya. Kalau yang hidup dia mendapatkan faedah dengan melakukan ziaratul kubur, karena pertama yang merupakan apa? Ibadah, kan? So mengatakan zuru. Nah, selama dilakukan dengan batasan-batasan syariat. Yang kedua, bisa mengingatkan kepada kematian. Sehingga istri'idah bersiap-siap. Naam, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga juga termasuk perbuatan ihsan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Karena yang mendoakan. Ada doa itu lahu ta'thir, memiliki pengaruh. Naam, kemudian adapun manfaat atau faedah yang didapatkan oleh orang-orang yang sudah meninggal, al-mazur yang diziarahi, maka dia akan mendapatkan faedah tersebut dengan doa dan perbuatan insan yang dilakukan orang tadi, mendoakan baginya. Nah, barakallahu fikum, supaya Allah mengampuninya, merahmatinya. Nah, jadi disyariatkan bagi laki-laki untuk menziarahi kubur dengan tujuan tadi, doakan, kemudian mengingatkan kematian, atarahum. Namun bukan untuk apa? Bukan untuk naam berdoa kepada, meminta kepada ahli kubur tadi. Juga bukan untuk bertawasul dengan ahli kubur tadi. Kalau ziarah kubur dengan tujuan ini sudah dikeluar dari batasan syariat. Ini merupakan kesyirikan atau wasilah menuju kesyirikan. Bahkan dilarang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur di sana melakukan ibadah, melakukan sholat, melakukan baca Quran, ini malah terjatuh dalam pelanggaran syariat. Yang disyariatkan bagi laki-laki yang menziarah kubur, cukup dia mendatangi, mendoakan, tarahum alaih, minta agar Allah memberikan rahmat padanya, kemudian mengingatkan dia atas akan kematian. Ini saja sudah. Nah, jangan meminta doa ke ahli kubur, jangan bertawasul dengan ahli kubur, atau sengaja datang ke sana untuk beribadah, menegakkan sholat, qiraatul Quran dan sebagainya. Ini bid'ah. Nah, barakallahu, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, kemudian qala Syekh rahimahullah, وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. Nah, ini diantara doa disyariatkan kalau kita ziarah kubur. Yakni kita membaca doa assalamualaikum ahlal diyar. Assalamualaikum wahai para penghuni kubur. Minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan orang beriman dan orang kaum muslimin. Wa inna, sesungguhnya kami insyaallah bikum lahiyun, akan menyusul kalian. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana walakumul afiyah, kami memohon kepada Allah al-afiyah. Naam, keselamatan. Al-afiyah, naam, untuk kami dan kalian. Yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal-mustakhirin. Ini diantara doanya. Antum bisa hafalkan. Barakallahu fikum. Yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah. Amma nisa, adapun wanita bagaimana? Kalau tadi untuk laki-laki, nah, disyariatkan untuk berziarah kubur. Adapun wanita, amma nisa'u, adapun wanita, falaysa lahunna ziaratul kubur. Adapun bagi wanita, tidak boleh baginya untuk ziarah kubur. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana naam zairatil kubur, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang berziarah apa? Kubur. Naam. Barakallahu fikum, disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis ini keluarkan oleh Imam Ahmad Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah dan disahihkan oleh Syalbani dalam kitabnya Al-Irwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am bersabda, la'anallahu zawaratil qubur. Naam, la'anallahu, Allah melaknat para wanita yang berziarah apa? Al-kubur. Naam, barakallahu fikum, sehingga digabungkan dua hadis ini, ziarah kubur disyariatkan namun bagi kaum laki-laki. Bagi wanita jangan. Pertama kan larangan Rasulullah, kedua kata Syekh disebutkan di sini, na'am, wali annahunna, karena mereka kaum wanita, yukhsha min ziyaratihinna al-fitnah, dikhawatirkan dengan sebab ziarah mereka khawatir fitnah. Na'am, wa qillatu sabr, dan na'am, sedikitnya rasa sabar yang ada pada mereka. Coba nanti para wanita ke kuburan barengan dengan laki-laki di kuburan pingsan, harus dipangku, ya harus di, repot sudah. Nah, wanita ini, nah, hatinya kan lemah dibanding laki-laki. Menangis, menjadi-jadi, raung-raung di mana, di kuburan. Nah, meratapi sang mayit, memukul-mukul pipinya, merobek-robek bajunya. Ini min sifat, dan termasuk sifat, nah, atau muncul dari kelemahan yang ada pada wanita, kelemahan jiwanya. Maka dilarang untuk menghindarkan fitnah yang seperti ini. Wa hakadha, demikian pula la yajuzu lahunna ittiba'ul janaiz ilal maqbarah. Demikian pula tidak boleh bagi para wanita untuk mengikuti jenazah sampai ke kuburannya. Kalau ada yang meninggal, naam dari kerabatnya, cukup dinasihati kalian para wanita diam di rumah. Yang mengantarkan jenazah adalah para lelaki. Naam, masih banyak kaum muslimin belum mengetahui ini. Begitu mengantarkan jenazah, laki-laki, nah, perempuan pada ikut, pada bertabarruj lagi. Kan? Nah, apa tidak akan mengundang fitnah? Barakallahu fikum. Belum lagi melakukan hal-hal yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sebuah hadis dari Ummi Atiyah. Berdasarkan sebuah hadis dari Ummi Atiyah, qalat, berkata Ummu Atiyah, nuhina anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Hadis ini dikeluarkan Bukhari wa Muslim, hadis yang sahih dari Ummu Atiyah berkata, nuhina, kami dilarang, para sahabiah dilarang oleh siapa? Al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari apa dilarang? Anittiba'il janaiz, dari mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah dilarang. Walam yu'zam alaina, dan tidak diwajibkan mengikuti jenazah tersebut atas kami para wanita. Di zaman sahabat, Rasulullah SAW melarang mereka. 6. Jelas larangannya. Lalu kata beliau rahimahullah, apa salatu alal mayyit fil masjid au fil musalla fahiya masyru'atun lirijali walin nisa'i jami'an. Adapun menyolatkan mayyit di masjid atau di na'amusolla, musolla tempat lapang di luar masjid yang kadang-kadang digunakan sholat jenazah. Fahiyya, maka hal tersebut disyariatkan baik bagi laki-laki ataupun wanita semuanya. Wanita boleh menyolatkan jenazah? Boleh, silakan. Mau di masjid, ataupun di rumah, ataupun di musolla, para wanita boleh berjamaah atau boleh apa menyolatkan jenazah. Disyariatkan. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang dilarang dari mereka, pertama tadi apa? Ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Dilarang. Berdasarkan hadis yang sahih dari Ummi Atiyah tadi. Nah, demikian pula tidak boleh berziarah kubur. Karena ada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu saya mengatakan, hada akhiru ma tayassara jam'uhu. Inilah akhir dari hal yang dimudahkan untuk mengumpulkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Dengan beliau mengakhiri tulisannya ini, maka dengan ini alhamdulillah selesai sudah kita membaca 6 pelajaran yang ke-18 dari kitab ini tentang na'am tajhizul mayyit wa salatu alaihi wa dafnuhu, menyiapkan jenazah, menyolatkannya dan menguburkannya, beserta dengan banyak perkara yang beliau tambahkan. Mulai dari sebelum meninggal, ketika muncul tanda-tanda apa? Kematian padanya, sampai setelah dikuburkan, na'am, bagaimana yang harus dilakukan kaum muslimin, dan apa saja yang harus dihindarkan, beliau telah jelaskan, sebagaimana telah kita baca tadi. Mudah-mudahan, barakallahu fikum, apa yang kita baca beberapa hari ini, na'am, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Na'am, dan kita doakan penulisnya, mu'alif, yani Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, semoga Allah membalas kepada beliau dengan sebaik-baik balasan. Semoga Allah memberikan pahala yang besar padanya. Semoga Allah mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, melapangkan kuburannya, menerangi kuburannya. Barakallahu fikum, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya serta dosa-dosa kaum muslimin, juga kepada para ulama yang telah mensyarah ucapan beliau sehingga kita mendapatkan ilmu. Semoga Allah na'am merahmati dan mengampuninya bagi mereka yang sudah meninggal, dan semoga Allah menjaga mereka para ulama yang masih hidup saat ini. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Na'am, tinggal praktek. Ya, tinggal praktek. Barakallahu fikum, kapan saja misalnya ada yang meninggal kerabat ataupun na'am ikhwan dan antum diminta tolong untuk mengurusinya, maka jangan apa pak andal-andal, dorong-dorong, siap untuk tampil, ya. Barakallahu fikum, tinggal di murojaah kalau ada yang lupa. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.